mapai jalan satapak, ngajug-jug ka hiji lembur. Henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor-dar gelap, henteu aya keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut, teu paduli ka jeunteuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala. Sugan tea moal gagal, kembang geus aya nu boga. Balik teh asa hoream, lempang ge asa ngalayang. Teka tawang ti anggama, teka pikir ti tadina. Lamun bakal nyeri hate, hoream teh sudi teuing. Mikiran ti panyakiteun, mikiran ti panyakiteun. Mapai jalan satapak, ngajug-jug ka hiji lembur. Henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dor-dar gelap, henteu aya keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut, teu paduli ka jeunteuing. Penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala. Sugan tea moal gagal, kembang geus aya nu boga. Balik teh asa hoream, leumpang ge asa ngalayang. Kasawang ti anggama, teka pikir ti tadina. Lamun bakal nyeri hate, hoream teu sudi teuing. Mikiran ti panyakiteun, mikiran ti panyakiteun.